Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wa quwwata illa billah wa ba'd. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian kita membaca faedah-faedah yang disebutkan sama Faimin rahimahallahu ta'ala. Faedah-faedah dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Pada hari ini kita akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke 114. Allah Ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ibrahim AS diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fatamahun, Ibrahim AS menyempurnakan, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada beliau. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Qala, maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, apakah anak turunanku juga akan menjadi imam? Qala, Allah berfirman, la yanalu ahadudz zalimin, tidaklah janjiku akan didapat pada orang yang zalim, tidak akan menangi, tidak didapat oleh orang yang berbuat zalim. Jadi akan ada anak turunan Ibrahim AS menjadi imam, tetapi anak turunmu yang zalim, tidak akan masuk ke dalam janji tersebut menjadi imam. Sebab Ibnu Sa'd rahimahullah taala menyatakan kalau mengabarkan dalam ayat ini tentang hambanya dan khalilnya Ibrahim alaihissalam yang muttafaq ala imamatihi wa jalatihi, yang disepakati keimaman beliau, kemuliaan beliau. Sehingga semua kelompok dari ahlu kitab mengklaim Ibrahim bersamanya alaihissalam. Lalu firman membantah semua pengakuan mereka dengan menyatakan maka Ibrahim Yahudian wa Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Semua pengakuan mereka adalah pengakuan yang salah. Dengan menyatakan Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, seorang yang berserah diri, muslim, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang membuat syirik. Kalau mengabarkan dalam ayat ini, kata beliau, annallaha ibtalahu wa mtahanuh bikalimatin. Kalau uji beliau dengan beberapa kalimat, ay bi awamir wa nawahi, dengan perintah-perintah larangan. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan kalimat di sini disebutkan adalah dengan mutlak. Dan yang paling sahih ya pendapat para mufassirin, kata beliau terkait dengan masalah makna kalimat di sini adalah anna kullama amarallahu bihi syar'an aw qadahu alaihi qadran fa huwa kalimat. Semua perintah syar'i yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, semua ketetapan takdir ya Allah takdirkan, tetapkan kepada Ibrahim juga masuk ke dalam kalimat. Kalimat syar'iyah dan kauniyah. Kalimat syar'iyah ini semua perintah-perintah syar'i yang Allah perintah kepada Ibrahim AS. Dan juga kalimat kauniyah ini semua ketetapan takdir yang Allah takdirkan kepada Ibrahim AS. Berkata sabda Ibnu Sa'd rahimahullah, kata sabda Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala, di antara beliau sebutkan, fa'atamma mabtalahu Allahu bihi wa akmalahu wa wafah. Maka Ibrahim AS pun menyempurnakan, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada beliau. Sabda Ibnu Sa'd rahimahullah menyatakan demikian. Fatamahun, yakni Ibrahim AS menyempurnakannya, menyempurnakan apa yang Allah ujikan kepada beliau, menunaikan apa yang beliau diuji dengannya. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, pemin dzalik, di antara ujian tersebut adalah annahu tudiya bil amri bi dzabhi ibnihi. Di antara ujian tersebut adalah ujian beliau diuji dengan perintah menyembelih putranya. Pemtasara dan boleh ditunaikan. Beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu tersebut. Ini di antara bentuk kalimat syar'iyah, perintah. Dan ini kata beliau, kata Syaikhul Utsaimin adalah min a'zam imtihanat. Di antara ujian yang terbesar. Ujian disuruh untuk menyembelih anak. Di antara ujian tersebut juga, kalimat yang merupakan ujian adalah annallahu imtahanahu bin ukida tahun nar ulqiyah, telah dinyalakan api untuk membakarnya dan beliau dilemparkan ke dalam api tersebut. Ini kalimat kauniyah, ketetapan yang takdirkan kepada beliau Ibrahim alaihissalam dilempar oleh kaumnya ke dalam api. Ya, namun beliau bersabar dan berihtisab. Ya, Allah pun menyelamatkan beliau dengan menyatakan, memerintahkan api, ya naru kuni badda wassalamu ala Ibrahim. Ini kalimat. Dan Ibrahim AS menunaikannya, melaksanakannya, menunaikannya, menyempurnakannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai imam. Ini ja'iluka yani musayyiruka. Sungguh aku akan menjadikan engkau linnasi imaman. Sebagai imam bagi manusia. Kalimat yang dimaksud di sini adalah tentunya adalah man yuqtada bihi bil khair, seorang yang jadikan panutan dalam kebaikan. Berkata Syaikhul Hamdan rahimahullahu taala, ay yaqtaduna bika bil hadi wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihim al-abadiyah. Jadi mereka manusia akan berkudwah kepadamu dalam petunjuk. Mereka akan berjalan di belakangmu menuju kebahagiaan yang abadi. Wa yahsul laka sana'u da'im wal ajru jazil wa ta'zim min kulli ahad. Sehingga kau pun akan mendapatkan sanjungan yang terus menerus, mendapatkan pahala yang besar dan diagungkan oleh semua orang. Qala setelah menasangi rahimahullahu ta'ala, wa hadihi amrillah afdal darjatin tanafis fiha mutanafisun. Dan ini ya demi Allah, itu adalah derajat yang paling utama yang orang-orang berlomba untuk meraihnya, menjadi imam linnas. Maka Nabi Ibrahim pun meminta agar keturunannya mendapatkan bagian menjadi imam. Beliau berkata, qala min dzurriyyati, ini kata Sabda Ahmad Sa'adir rahimahullah, kalimat juga menunjukkan keimaman beliau, menunjukkan beliau sering nasih, menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin, ayat kata Sabda Rahman Sa'adir rahimahullah, la yanalu al-imamata fid din man zalama nafsah wa darraha wa hatta qadraha. Kata beliau, makna la yanalu ahdi zalimin yani tidak akan bisa meraih keimaman dalam agama seorang yang menzalimi dirinya, yang merusak dirinya dan menurunkan atau merendahkan kata dirinya, ya, dengan kezaliman. Limunafati zulmi di hadzal maqam, karena kezaliman itu berlawanan dengan maqam ini, derajat imam. Fa innahu maqamun adatuhu as-sabru wal yaqin. Karena imam hafidin, jadi imam dalam agama, adatnya adalah sebabnya diraih dengan sabar dan yakin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan ayat ini, innamatunaru al-imam hafidin bis sabri wal yakin. Ya, keimaman dalam agama hanya diraih dengan kesabaran dan yakin, sehingga orang-orang zalim tidak akan meraih, tidak mendapatkannya. La yanalu ahli zalimi. Muhammad bin Salamin rahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Ayat yang pertama, kata beliau rahimahullah, annallaha qad yabtali ba'd al-ibad bi taklifatin khassah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menguji sebagian hamba-hambanya dengan taklifat, dengan beban-beban ujian yang khusus. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam tadi contohnya. Diperintah untuk menyembelih putranya, dilemparkan ke api. Kata beliau, wa kama annahu yabtali ba'd al-ibad bi taklifatin khassah syar'iyyah fa inna qad yabtalihim bi ahkamin kauniyah. Sebagaimana mereka, sebagaimana Allah menguji mereka, hamba-hambanya, dengan taklifat khasah yang berupa syar'i, juga kadang Allah menguji mereka dengan hukum-hukum kauniyah. Misal marad, diuji dengan sakit, dengan penyakit, diuji dengan masaib bil mal, diuji dengan musibah-musibah yang mengenai hartanya, au fil ahl, atau diuji yang dengan musibah terkait dengan keluarganya, masbah tarik. Yang kedua, atau rahimahullah, di antara faedah ini adalah fadilat Ibrahim alaihissalam, menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana diidhofahkan rububiyatullah kepadanya, Rabbuhu. Sudah kita sering kaji di antara faedah idhofah itu litasyrif. Dengan rubiah khas untuk Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara faedah yang disebutkan adalah ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة والصلاة. Seyogianya bagi seseorang mendoakan kebaikan untuk anak turunannya. Yadua itu terjadi. Mendoakan kebaikan untuk anak turunannya. Bila imam menjadi imam panutan bagi umat. Wassalah menjadi orang yang baik, yang saleh. Sayyid Ibrahim AS meminta, kalau min terjadi, apakah anak turunanku juga demikian? Ya, minta agar anak turun menjadi imam, menjadi orang baik. Tapi yang lain dalam surat Ibrahim, beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai seorang yang senantiasa menegakkan sholat dan juga anak turunanku. Mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan itulah doanya. Orang salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Dia juga sebutkan juga adalah anna ghalima yastahiqu an yakuna imaman. Bahwa seorang yang zalim tidak berhak untuk menjadi imam. Dan kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan zalim itu dzulmul akbar. Yang dimaksud dengan zalim itu dzulm akbar, yakni al-kufur, al-kafirah. Yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, dari ayat ini menunjukkan ketika kezaliman menjadi sebab tidak menjadi imam, maka ini menunjukkan anna dhulma yunzilu bi ahlihi al-asfal safirin wa yaj'aluhum fi kummatin. Kezaliman akan menurunkan, merendahkan pelakunya kepada derajat yang terendah, tidak menjadikan mereka di derajat yang tertinggi, menurunkan mereka ke asfal safirin. Ya, wajiluhum imam di dunia, imam di akhirat. Imam di dunia, imam di akhirat akan menyebabkan mereka mendapatkan, ya, tingkatan terendah. Wallahu a'lam bishawab.